karo wong liya. Senajan atiku ngrasake rasa nelongso, tresnaku ning dada kelingan sisa-sisa kenangan karo kowe awit teko. Lali kowe lali, janji sumpah arep rapi. Lali kowe lali, pamit makaryo rapali. Udal ngesen pipi rapali rangapari, nyatane kowe melani jaku. Kau tak kembali, cerite hatiku netes lo neng pipiku. Lilo aku lilo ngerasa keloro, nendang ngerasa nelongso kelangan tresno tiba tang. Kau tinggalkan aku. Lali kowe lali, janji sumpah arep rapi. Lali kowe lali, pamit makaryo rapali. Udal ngesen pipi rapali rangapari, nyatane kowe melani jakui. Jurnal. aku.